Pengajian Kitab Syamsiah halaman 118. Dan dia bisa menjawab Zaid bin Isa bin Sani adalah dan dia naik yang betul dari luar. Ketika betul Zaid bin Sano, maka Zaid bin Isa bin Sani yang katuli. Maka bermula ikhtilaf itu dinimai dengan dia nahu karena sebenarnya pekerjaan kadang-kadang ada di antara dua mutadiyah dan kadang-kadang ada ia di antara dua mutadiyah. Ikhtilaf, ikhtilafnya adalah jenis baik. Maka dari ini karena nah terjadi ikhtilaf antara dua mutadiyah dan nanti ikhtilaf antara dua mutadiyah. Tapi yang maksud menjadinya adalah ikhtilaf antara dua mutadiyah. Kalau ini menjadi kemenangan bagi hayawan di sini bagi insan, karena hayawannya menambah insan, nah pada ini menjadi ikhtilaf pada ijab dan salaf, nah pada kodiyah dan nasi ikhtilaf pada mufradat. Jadi contoh Zaidun man la Zaidun, Zaidun man la Zaidun yang pernah nakut karena kalau ikhtilaf wawo kodiyah. Maka pemula ikhtilaf itu jadi baik karenanya ikhtilaf kadang-kadang ada ia pada dan kadang-kadang ada yang antara dua mukra. Jadi contoh sama wal ardu, langit dan bumi. Namanya langit dan bumi ikhtilaf. Ikhtilaf dua mukra. Dan kadang-kadang ada ikhtilaf antara qadiyah dan mukra. Antara qadiyah dan mukra, tadi itu namanya Zaidun qa'imun. Dan amrun to dengan hanya isnad sesuatu kepada amrun. Jadi Zaidun Qa'imun Qadiyah Amrun Mufrad. Maka bermulakan tengku Qadiyah ini dibutuhkan ia daripada dibutuhkan ia akan kon dua buah Qadiyah. Jadi yang tanakut adalah ikhtilaf dua buah Qadiyah. Kedipiknya ikhtilaf kon dua buah Qadiyah. Berarti dua buah Mufrad atau sabuk Qadiyah sabuk Mufrad yang menanggungan tanakut. Dan bermula ikhtilaf dua buah qadiyah itu adakala dengan ijab dan salam. Ikhtilafnya yang terjadi adakala ikhtilaf dengan ijab dan salam, dan adakala dengan selain keduanya. Kalau ijab dan salam beda-beda, tapi kepada ijab dan salam contoh lagi ikhtilaf keduanya dua buah qadiyah dengan bahwa adalah salah satu keduanya itu hamliyah, sedangkan yang satu itu syartiyah ataupun mufasilah atau mufasilah atau ma'lulah dan mufasalah. Ini kan perbedaan wawo qadiyah ini. Beda qadiyahnya maji ku beda, ini qadiyah hamliyah, ini qadiyah syartiyah. Ini syartiyah mufasilah, ini syartiyah mufasilah, ini ma'lulah, ini mufasalah. Ini ma'lulah, ini ma'lulah, ini wawo qadiyah. Maka bermulakan tengku di ijab wa salaf yang kait untuk mengeluarkan ikhtilaf dengan ton ijab dan salaf. Jadi menyerah ikhtilaf kon dengan ijab dan salaf itu hanya dibunuh tanakut. Dan bermula ikhtilaf dengan ijab dan salaf, kadang-kadang ada ia dengan sekira-kira dikehendaki bahwa adalah salah satu keduanya itu benar dan yang satu itu boleh. Dan kadang-kadang ada ia dengan sekira-kira tidak dikehendaki akan demikian. Jadi na ikhtilaf dua qadiyah dengan ijab dan salaf dikehendaki betul sabuk kalah sabuk. Tapi najib yang tilah dua buah qadiyah dengan ijab dan salaf mana dikehendaki kepada butuh sabuk salah sabuk putih butuh yang dua yang mana kadang contoh dari yang tanya Zaidun sakinon titik tetap dan Zaidun laisa bimutaharike titik tidak bergerak. Ini antara Zaidun Sakinon, Qadiyah Mujabah dengan Sidik tidak bergerak, Qadiyah Salibah. Fa'inna Umar, maka sesungguh dua buah Qadiyahnya itu dua buah Qadiyah yang ikhtilaf keduanya dengan ijab dan salaf. Tetapi ikhtilaf keduanya tidak menghendaki ia akan benar salah satu keduanya dan boleh yang lain. Tetapi kedua-duanya itu benar. Bukan karena berbeda mamun. Jadi bahasa itu sakinon, qadiyah mujabah mengisbatkan tetap kepada titik. Bak qadiyah salibah menafikan gerak kepada titik. Man subuh tetap nafi gerak memang dia mujabah. Karena memang wadah subuh tetap, ulunya tidak bergerak. maka Zaidun Sakinun dengan Zaidun Laisa Abimunah Mungkin wawakaliyah yang berbeda pada hijab masalah, tapi hana dikendaki salah sabuk putra sabuk, tetapi hina putra manua. Maka maka dikait dengku dengan kendengku bihaisu yang tadi wakida, maka dikaitkan dengan kendengku bihaisu yang tadi supaya betul-betul ikhtilaf yang tidak menghendaki laginya. Jadi karena menurut ikhtilaf nah dua macam, nah ikhtilaf yang menghendaki betul taboh kulit taboh, nah ikhtilaf yang hanya menghendaki laginya, maka gebur terkait yang digunakan akut ikhtilaf dua bapadiyah pada hijab dan salat yang menghendaki kepada butuh isabuk salah sabuk wajatilakul muqtadi, dan bermula ikhtilaf yang menghendaki butuh isabuk kulit sabuk adakala bahwa ada ianya ikhtilaf itu menghendakikan bagi zatnya dan surahnya, adakala bahwa tidak menghendakikan seperti demikian dengan zat tetapi dengan wasitah atau dengan khusus madah. You know, kalau terjadi ikhtilaf ijab dan salat antara dua bapadiyah dan kebetulan ikhtilaf ini menghendaki butuh taboh, sulit taboh, tetapi najib kadang-kadang menghendaki kepada butuh dan sulit karena zat ikhtilaf, artinya ikhtilaf yang lagiannya memang dikehendaki butuh taboh, salah taboh, tapi najib itu ikhtilaf menghendaki tulis sabuk betul sabuk, tapi dengan perantaraan pula nilai, dengan perantaraan pula maka sabuk betul sabuk salah. Ataupun kalau perantaraan dengan khusus mada, kebetulan menyebab contohnya memang sabuk betul sabuk salah. Tapi bila tak juga contoh lain dalam bentuk yang sama, yang hanya itu betul sabuk salah sabuk, karena itu menuan. Yang lainnya, jadi na menghendaki betul sabuk salah sabuknya lizatih karena diri ikhtilaf, dan najib dengan wasitah atau dengan khusus mada. Adapun yang dengan wasitah, maka sebagaimana barang pada ijab qadiyah dan salah latinnya qadiyah yang kasawi bagi qadiyah. You know, yang pertama kata qadiyah mujabah, berarti mengisbatkan sesuatu, mengisbatkan mahmul kepada maudhu. Apa? Kemudian sabuk qadiyah itu menafikan lazim daripada haji yang kebetulan lazim yang tasawi. Jadi le mahmulnya na sabuk amrul lazim yang tasawi bagi haji, bukan lazim yang berumum, lazim yang tasawi. Jadi tak penafi je lazimnya, mana dia tak penafi lazim, namanya berhaji banyak nafi ni, berhaji nafi haji. Jadi inna kebetulan memang ketika tak tersebut taboh, taboh mujabah, taboh salibah dikehendaki kepada butuhin taboh tumbek taboh. Nah itu yang butuhin mandua. Karena apa kan? Karena kebetulan lazim yang tak menafinya lazim musawi bagi. Contoh lagi kebetulannya Zaidun insanon, menurut Zaidun laisa binatikin, bermula titik itu insan kata boh. Yang kedua yang salibah ini jadi bukan natek, sedangkan nateknya amrun lazim bagi insan dan tasawi bagi insan. Tiap-tiap insan natek, tiap-tiap natek insan. Jadi kata yang pertama tidak insan, kata yang kedua tidak bukan natek. Yang sabuk balak, karena menyebutkan tidak pernah tidak insan, maka tidak bukan natek adalah paling mungkin insan tapi bukan natek. Dan menyebutkan tidak bukan natek berarti tidak insan adalah, karena menyebutkan natek berarti insan. Tapi hinan dengan nawasitah, maka sesungguhnya ikhtilaf antara keduanya dua wakaliyah hanya saja dikendaki ia akan benar salah satu keduanya dan tulis yang lain. Ilma adakala karena kengenanya Zaidun Laisa binatek pada kekuatan kengenanya Zaidun Laisa binisan, dan adakala karena kengenanya Zaidun binisan pada kekuatan kengenanya Zaidun natek. Jadi betul antara Zaidun insan dengan Zaidun Laisa binatek menentang wahai haikim lebih berdua. Karena kata-kata Zaidun insan dan Zaidun Laisa binatek adakala karena insan tasawi dengan nate, maka kun ditanyo zaidun laisa bin nate, taban takun zaidun laisa bin insan. Jadi zaidun insanon, zaidun laisa bin insane. Munyo lagi yang takun, nyanyo nizate dikendaki kepada betul habok halah habok. Hampir betul berdua, tidak manusia, tidak kau manusia, berdua berdua, ni ini. Tapi ini ada kan Zaidun nate, Zaidun insan, Zaidun laisa bin nate. Yang tu naik ni murtad berdua. Mana itu kapan? Karena kun kita ni Zaidun laisa bin nate. Sabar anda kun Zaidun laisa bin insan. Mana punya Zaidun laisa bin insan? Tanya berarti naik ni tepat. Berdua dengan Zaidun insan, Zaidun insan, Zaidun laisa bin insan. Tepat murtad berdua. Ini. Jadi ada kan kalau Zaidun laisa bin insan, Zaidun laisa bin nate. Tetapi kata-kata Zaidun laisa bin nate hantu posisi dengan Zaidun laisa bin insan. Apa nate? Karena tasawi antara insan dengan nate. Jadi Zaidun insanon dengan Zaidun laisa bin nate, dua boh kaliannya dikendaki kepada mencuri sabuk salah sabuk, tapi kenilizati wujud dengan nawasita. Nawasita Zaidun laisa bin nate pada posisi Zaidun laisa bin insan. Adapun punya pada khusus maddah, maka sebagaimana barang pada kenilainya kullu insan hayawan la syai'a minal insan bi hayawan. Titir insan hayawan, mana jenis sesuatu daripada insan dengan hayawan. Nyinginan sabuh putoi dan sabuh talak, tapi kebetulan tak contohnya ada. Bak contohnya kullu insan hayawan dengan la syai'a minal insan bi hayawan. Ini kena wabah kaliah yang dipilah pada ijab dan salah. Kullu insan hayawan yang menjabah mengisbatkan hayawaniyah kepada insan. La syai'a minal insan bi hayawan, menafikan hayawaniyah kepada insan. Dan minan betul sabuk salah sabuk, tapi ini khusus maddah. Dan kena-kena, bantu insan hayawan, sebahagian insan hayawan, sebahagian insan bukan hayawan. Ini bantu insan hayawan betul, tapi bantu insan bukan hayawan salah. Maka sesungguhnya pilah keduanya dua wakaliyah dengan ijab dan salah, menghendaki ia akan benar salah satu keduanya dan sulit yang lain, tapi bukan dengan surahnya, kan karena susunan yang lainnya. Tahu kalau surah yang maksud ini, dianya surah keadaan keduanya itu kuliah banua atau juziah banua. Ini hanya kuliah banua. Kullu insan hayawan kuliah. La syai'a minal insan bi hayawan kuliah. Baca yang kedua, bantu insan hayawan, bantu insan laisa bi hayawan. Jadi menyelidik banua kuliah, menyelidik banua juziah. Dan kebetulan sabah betul sabah salah, tapi kebetulan. Kebetulan menyelidikan sabah betul sabah salah. Kullu insan hayawan, ini betul. La syai'a minal insan bi hayawan salah. Bandua kuliah. Bacaan yang kedua, ba'du insan hayawan, betul. Ba'du insan laisa bi hayawan salah. Bandua juziah, tapi ini betul sabah salah. Sabahnya kebetulan. Maka sesungguhnya istilah keduanya dengan ijab dan salah, menghendaki ia akan benar salah satu keduanya dan sulit yang lain, tidak dengan surahnya. Dan bermula dianya surah yang maksud keadaan keduanya itu kuliah bandua ataupun juziah bandua. Jadi mujabah kuliah dengan salibah kuliah yang sebenarnya menyuruh dari segi surah hanya kena keluar. Menyuruh antara mujabah kuliah, berarti yang benar kan ikhtilah bahwa kuliah dengan ijab dan salah. Ya tidak berapa fatihah dengan ijab dan salah. Apabila ijabnya ijab yang menjawab salah pun salah kuliah, ijab yang kuliah dan salah yang kuliah, ini sebenarnya tidak akan terjadi karena ko. Tapi bak contohnya karena ko atau kebetulan contohnya karena ko. Karena yang tidak contoh. Tapi ini tak balik. Terpegang contoh lain yang sama-sama kuliah bandua, menjawab terpegang kuliah, salibah terpegang kuliah, tidak akan terjadi karena ko. Tetapi terjadi betul sabah dan salah sabahinan karena khusus maddah. Wailah menyokong laginya, menyokong karena khusus maddah, Nadim demikian tanakut pada kikir dua buah kuliah atau dua buah juziah yang ikhtilaf dengan ijab nasarab oleh sahabat tadika pada hal yang nanti. Padahal menyebutkan bak mata yang lagenya, walaupun tak pegat mujabah kuliah dan salibah kuliah yang akan terjadi tanakut. Kan baina qawlana karena sesungguh kenyataannya kullu hayawan insan katul bun titik hayawan insan dan hanya jenis sesuatu daripada hayawan dengan insan ini punya kuliah yang ikhtilaf keduanya nisbah ijab dan salah. Jadi kullu hayawan insan yang kalian mendapat kuliah kubina hayawan memenuhi insan yang mendapat kuliah. Betul atau boleh? Boleh. Kullu hayawan insan boleh. Tapi ini masih lagi menjawab kuliah. Tak boleh. La jai'ah minal hayawan bi insan. Hana jenis sesuatu daripada hayawan dengan insan. Di antara hayawan, hana yang insan juga bohbi. Yang pun salibah kuliah ni guna menjawab kuliah. Boleh salibah kuliahnya? Boleh sih. Padahal ini dua poh kaliah kuliah yang berbeda keduanya dengan hijab dan salah. Bunuh dia ke? Ikhtilaf dua buah qadiyah dengan ijab dan salaf digendaki betul siapa? Tulis siapa? Sedangkan pak contoh siapnya ikhtilaf dua buah qadiyah pada ijab dan salaf hanya digendaki betul siapa? Tulis siapa? Padahal siapa? Menjabah kuliah, siapa? Salibah kuliah. Mak pak contoh dia ke? Ikhtilaf dua buah bak kullu insan hayawan mana? Ikhtilaf dua buah la ja'a minal hayawan bi insan ikhtilaf dua. Ini kebetulan pak contohnya ikim. Tapi pak contoh lain kena ikim. Maka pak contohnya ikim, pak contoh je ikim sama dengan betul sabah dan salah sabah kon dikendaki oleh bentuk tetapi dikendaki oleh mata yang ikim tanakut penyelinya. Tanakut ikhtilaf dua buah radiyah yang dikendaki betul sabah dan salah sabah oleh bentuk bukan oleh mata. Kita menduk, wajib mujabah, kuliah, mampu ada pegat yang ini tetap terjadi tanakut walau dengan madah apapun yang dikenakan tanakut. Tapi mula terjadi betul sabah dan salah sabah pada sebahagian madah hanya dengan pada madah yang baik yang dikenakan tanakut. Karena benar satu dan sulit satu kan dikenaki oleh surah, oleh bentuk ikhtilaf. Jadi ikhtilaf karena tapi kan dalam bentuk yang dikenaki sulit sabah benar sabah. Wah ilah rumah dan berbelah ikhtilaf katanya Rabu Qadiyah hanya dikendaki ia akan benar salah satu keduanya dan sulit yang lain tetapi keduanya itu sulit manual. Mengapa boleh? Wah kadalika dan menajib kenyataannya ba'dul hayawan insan sebahagian hayawan insan yang betul sebahagian hayawan bukan insan sebahagian hayawan bukan insan yang sulit. Jadi ba'dul hayawan insan betul, ba'dul hayawan laisa insan sulit. Jadi ikhtilaf pun ikhtilaf pada ijab dan salaf dan kebetulan sabah betul sabah salah. Juziyah tani yang adalah dua buah juziyah yang ikhtilaf keduanya dengan ijab dan salaf. Dan tidaklah salah satu keduanya itu benar dan yang lain itu sulit. Betul dua. Ba'dul hayawan insan betul. Ba'dul hayawan laisa insan betul isinya. Sebagian hayawan itu insan. Kuno sebagian hayawan insan. Ini betul. Sebagian hayawan itu insan betul isi. Jadinya adalah dua pokalian ilmiah yang ikhtilaf keduanya dengan ijab dan salaf. Tetapi tidak salah satu keduanya benar dan yang lain sulit. Tetapi keduanya itu benar. Sedangkan menyebabkan contoh dia itu dua buah juziyah, sama betul sama sulit. Bak contohnya dua buah juziyah sih, tapi berdua betul. Sama dengan menyujuziyah dengan juziyah, mujabah juziyah dengan salibah juziyah, tidak menghendaki betul sabah, sulit sabah karena bentuk. Jadi bentuk qadiyah mujabah juziyah dengan qadiyah salibah juziyah, hana dan aku. Mana boleh itu? Kebetulan, ini nanti aku. Tidak boleh, nah itu. Dengan sebaliknya bedanya ma'lum hayawan insan la ja'a minan hayawan bi insan. Maka sesungguhnya ikhtilaf keduanya menegaki bagi zatnya dan surahnya bahwa adalah salah satu keduanya benar dan yang lain boleh. Jadi ba'du hayawan insan ini hanya mujabah usia. Sedangkan la ja'a minan hayawan bi insan salibah kuliah, penerima dia salibah kuliah. Jadi mujabah usia salibahi kuliah yang menyulagenya kabutor yang diri bentuk yang lagenya dikendaki taboh betul taboh salah walau kabutor dalam maddah apapun maddah pun mandang yang kabutor yang pasti taboh betul taboh salah tapi menyudutiah kedua yang menjabah di dutiah yang salibah di dutiah yang kadang-kadang betul kedua kadang-kadang salah kedua kadang-kadang salah taboh betul taboh ini nanti. Maka menyusian dengan ikhian anggit ke rumus ini terjadi dalam pun. Sehingga sesungguh istilah dengan ijab dan salaf di antara ikhian padiyah kuliah dan ikhian dikendaki ia dan ikhian. Jadi antara ijab dan salaf tapi kuliah dan ikhian. Jadi dua pokadiyah yang istilah pada ijab mana ini tabung jawab, tabung salibah dan beristilah pun pada ikhian kepada kam, yaitu kuliah dan usia yang pasti dikendaki betul atau salah kalau. Intinya cara ini, intinya menyamam ini dibuka diri itulah kalian pada kif dan kam kalau nanti itulah pada kif cuman pada kamnya, karena mana itulah pada kam tuh, hana betul, hana latif betul atau salah kalau. Kak Wala yata hafakutana dulu fil maksusata ini illa indah dihar ilmu. Dan hana tahkoklah tanakut pada dua buah qadiyah maksusah kecuali ketika bersatu mu'mu. Qadiyah maksusah ataupun qadiyah saksiyah ia tidak akan terjadi tanakut menyohana takut bersatu mu'mu. Wayan dari yufihi wahdatu syarti dan dijamuk padanya oleh wahdat syarat. Yang kedua wahdat syarat masuk padanya oleh wahdat syarat. Kemudian bersatu juzuk dan kul. Dan ketiga bersatu makmum. Oh, benar. Yang pertama untuk terjadi tanakut pada dua buah qadiyah maksusah kecuali ketika bersatu makmum dan masuk padanya oleh wahdah syarat dan wahdah juzuk dan wahdah kul. Dan ketika bersatu makmum masuk padanya syarat bersatu makmum oleh wahdah zaman, wahdah makan, idafah, uwah dan fi'li. Zaman makan, idafah, uwah, fi'li. Belum imam ini penuh syarat dihukur lapan untuk bersatu wahdah lapan ini. Jadi wahdah lapannya leboh kita membak bersatu mohon limau itu kita membak bersatu mohon yang menyebut qadiyah mahsurah. Dan pada qadiyah mahsurah dua buah qadiyah mahsurah yaitu kuliah manusia tidak boleh tidak berserta demikian daripada istilah dengkam. Jadi menyebut pada qadiyah mahsurah disyaratkan dengan istilah kam kabohi. Jadi lir itihad wahdah zaman tamak syarat istilah kam menyepada mahsurah rumah ini anakam kan? Eh, menyepadiah mahsurah, padiah yang mempunyai laba ini, yang hanya terbagi kepada kuliah dan usia. Dan anakam adalah kuliah dan usia. Yang begitu yang dicarakan bersatu mumu dan bersatu mamun. Dari bersatu mumu kita mengulai bawadah, dari bersatu mumu kita mengulai bawadah. Tinggal di, oh, imam boh, tinggal di 8. untuk kalian yang maksura, yang mau yang kuliah atau juzia, lebih disyaratkan 8 bok syarat dianyo, tamah kalau tu dur yang tilap kam. Lisirki juzia tani wakit bi kuliah tani bi kuliah madatil ya kuno fi hal mau aham min al mahal. Karena benar 2 bok juzia dan tulis 2 bok kuliah pada titik mata yang adalah padanya itu maudhu lebih umum daripada mahmul. Menyemaudhu lebih umum daripada mahmul. Tapi kalau dalam bentuk juziah nyen ban wabah betul. Dan tapi kalau kuliah berdua-dualah. Tapi maudhu ini lebih umum daripada mahmul. Mamanya hayawan dengan insan. Kullu hayawan insan. Halak. Karena hayawan umum. Jadi kullu a'am akhas. Salah. La syai'a minal akhas bi'a'am. Salah. Ini yang kita buat panduah apa? Kuliah, panduah halah. Kita buat juziah panduah. Panduah betul. Sebahagian hayawan, insan, betul. Sebahagian hayawan, insan. Tidaklah sebahagian hayawan kita mana? Bukan. Benar punya bandua jutia. Punya bandua jutia, bandua benar. Sebahagian hayawan insan. Betul. Sebahagian apa lagi? Mana? Sebahagian hayawan bukan insan. Sebahagian hayawan insan, betul memang bagian hayawan insan. Sebahagian hayawan bukan insan, makhluk lebih. Jadi apabila maudhu ini lebih umum daripada mahmul, ketika aku ke tabung mujabah, tabung salibah dan banduannya dia, bandua betul. Menyatakan juga bandua kuliah, bandua adalah. Maka mana tanah kot. Walau udah. Dan tidak boleh tidak pada muwajjahata ini, pada wabah kaliyah muwajjahah, beserta demikian daripada istilah jihad loh. Jadi minum kaliyah yang kaliyah muwajjahah, beliau kasyaratkan bersatu wahdah yang 8, kasyaratkan guru berbeda pada kau, katamah syarat terbodoh guru berbeda jihad. Karena benar dua wabah mungkinah, dan tulis dua wabah daruriah pada mata ikan. Jadi menyematkan mata ikan yang tak buka dua buah mungkinah bahwa betul mungkinah menjabat betul mungkinah sadiqah betul menyata buka dua buah darurah pada mata ikan bahwa tidak darurah kan wajib akli sedangkan mata ikan mungkin subur makmur pada mahmur tak buka wajib subur sedangkan ini subur mungkin nafi itu mungkin tak buka akhirnya wajib subur mahmul kepada maudhu atau hanjir tubuh sama sekali mahmul kepada maudhu maka salah kedua maka disyaratkan minan berjaktilah jihad baik bersatu jihad minan bandua baru riang bandua belan yang harus berbeda jihad aku lu lengkun berulah dua buah padiah yang ikhtilaf keduanya dengan ijab dan salaf adakalah bandu wajib maksusah atau bandu wajib maksurah pertemuan karena sesungguh mumalah karena keadaannya mumalah pada kekuatan yusia itu termasuk daripada maksurah pada hakikat jadi bagunya dibagi dua tagai padiah yang ikhtilaf dengan ijab dan salaf adakalah maksusah adakalah maksurah bandu wajib. Rambut pernah tamang kalau tu ada kala memalah bandua tarugi lagi nya ada kala banduanya maksusa ada kala banduanya memalah ada kala banduanya maksura tetapi yang dibuka di atas ada kala maksusa ada kala maksura memalah hanya dibuka perkara hanya dibuka karena sesungguh memalah karena keadaannya memalah itu pada kekuatan juzia itu termasuk daripada maksurat pada hakikat maka jika adalah keduanya itu maksusah bandua maka belumlah tanakut, tidak kahkok antara keduanya kecuali sesudah kahkok lapan boh wadah. Dulu bersatu lapan boh wadah. Kurang mana wadah ini? Bukan mana wadah? Tidak tahkok ia antara keduanya kecuali sesudah tahkok lapan boh wadah. Maka bermula wadah yang pertama itu wadah mubu. Yang pertama wadah mubu, karena jika lo istilahlah mubu pada keduanya tidak akan terjadi tahkok keduanya antara kadiah mujabah dengan kadiah syaribah lelein mubu. Ini hanya takut, bahkan hanya takut karena harus benar keduanya dan harus lebih keduanya maan kedua. Contoh dia punya tanya Zaidun Paimon Amrun Laisa Dubai. Nah mentang Tidik tidak rumah mana itu? Ini apa kira rumah apa kan? Karena kan dia tidik dalam rumah mana? Itu ditulikkan dua kan jadi Zaidun Paimon kita lah Zaidun Laisa Amrun Laisa Dubai kita lah. Jadi gara-gara berbeda mutu yang mana mengendaki kepada betul sabok salah sabok sebab lain-lain ini yang tak pernah positif tidak ini yang tak pernah ada semua ini hanya anda mana mana kena ada kita jadi macam kamu punya nama dah. Jadi menyeri tidak pada mumpunya kalian kadang-kadang butuh berdua kadang-kadang salah berdua. Yang kedua wadah mumpun karena semuanya pekerjaan hanya jenis penakut ketika istilah mumpun. Jadi tulisnya Zaidun Paimon, Zaidun Laisa Bilbahe itu hanya mencang luar. Jadinya ini butuh berdua. Dan yang jelek wahdah syarat. Yang boleh wahdah syarat. Karena mana penampur ketika ikhtilaf syarat, punya syarat, artinya yang pertama, yang kedua, harapannya anak penampur. Jadi sebenarnya bermula jisim al-jismu mufarrikun lil basar bisyarti kaumku abiyat wal-jismu laisa bin mufarrikun lil basar bisyarti kaumku aswad. Bermula jisim itu ditapri, dipijak bagi penglihatan. Tapi syarat keadaan putih dan jisim mana dipijak penglihatan dengan syarat hijam. Dari luar, dari luar. Jadi karena syarat berbeda-beda, syarat bak mujabah berbeda dengan syarat bak salibah. Yang kedua, wahdah qaul dan juz'. Maka semuanya pekerjaan apabila ikhtilaf qaul dan juz'u tidak akan dalam qadha wa qadiyah. Jadi tanya bermula janji itu aswad, kemudian janjinya belum ikat, artinya bak bak zuhur janji aswadun, artinya bak zuhur itu bak zuhur bak zuhur janji ini mulai sahabat aswad. Yang kedua janji ini sahabat aswad kedua. Dulu komaan ya. Ya janji ni sabia suat, sabia yang kedua. Eh bang dulu. Janji aswadun, artinya bang dulu sebahagian janji aswad. Artinya janji lagi sabia suat. Eh dulu memendung ke. Ini hanya mentang. Pegah janji aswad tak hukum kepada sebahagian. Pegah janji lagi sabia suat ini maksud mandung. Yang menyebabkannya menjadi istilah pada juzuk dan kul yang pun istilah berbeda dua. Yang kelima wadah damun, karena anak tanah kul apabila istilah damun lagi contohnya Zaidun tenun, artinya malam. Jadi tidak tenun, artinya diam, jadi bantuan betul. Yang keenam wadah damun, wadah makan, karena anak tanah kul ketika istilah tempat lagi contohnya Tidik duduk, artinya dalam rumah. Tidik tidak duduk, artinya dalam batai. Jadi ada bukan hidup dalam rumah, bukan anak hidup dalam batai, artinya dalam rendah. Yang ketujuh, wadah itafah. Karena semuanya pekerjaan, bila istilah itafah, mana kakok, mana koci. Jadi kita tanya, Zaidun ayah, artinya ayah rumah. Tidik kau ayah, artinya kau ayah bakal. Jadi tiga orang tua, tidik ayah, tidik tiga orang tua, tidik kau ayah. Kau tak menentang ya. Tidak ayah di rumah, mami anak di rumah lagi. Tidak ayah, ayah di rumah. Tidak kau ayah, kau ayah juga. Jadi mana kena kok? Karena kita faham ini mana kok? Kita faham mana ini nisbah. Jadi tidak ayah ke nisbah bagi rumah dan kau ayah nisbah bagi rumah. Yang kelapan wahdah kuah dan pilih. Karena sesungguh nisbah apabila ada yang nisbah pada salah satu dua bakaliyah bil firli dan bak yang lain bil kuah, yang pun tidak takut keduanya. Contoh bagi ceritanya al-khamaru fit dunni muskirun ay bil kuah wal-khamaru fit dunni laisa bil muskirin ay bil firli. Bermula arak yang mantang dalam botol itu memabukkan. Arak dalam botol mabuk berhari itu memang biasanya arak dalam botol berhari itu memang mana ke maksudnya berkuah. Jadi arak yang berada di dalam botol nyanyi sesuatu yang dapat memabukkan berkuah, memabukkan berkuah. Kemudian terkena itu arak dalam botol tidak memabukkan tidak memabukkannya lagi arak dalam botol tidak memabukkannya tunggu arak dalam botol kaduknya yang nombok deh. Karena berarti araknya tidak memabukkan, bukti ini arak kanan dan yang mana mabuk berarti arak tidak memabukkan. Artinya arak yang berada dalam botol tidak memabukkan bidanya bil fi'li, tetapi arak yang ada dalam botol memabukkan bil kuah secara syaknu ini sesuatu yang dapat memabukkan dan memabukkan bil fi'li itu dalam botol, dalam botol kan? Jadi kalau mabuk bil fi'li dalam botol mabuk bil kuah, maka mengisbatkan muskir kepada arak dan menafikan muskir kepada arak, tapi tak boleh berkuah, tak boleh berdiri. Yang mana terjadi karena apa? Bahal ini, maka bermula ini itu 8 buah syarat disebut akannya 8 buah syarat oleh Qudama untuk memastikan terjadinya tanakum. Waratahal mutaakhirun, dan gerak akannya tanah 8 buah syarat oleh mutaakhirun kepada 2 buah wahdah. Jadi menyiapkan Qudama ke urun jamun baru terjadi tanakum dunia bersatu 8 buah wahdah. Kemudahirun dua kagai, kedua wahdah mu'mu dan wahdah mahmud. Ia mana mempelajari oleh ilmu, karena sesungguh wahdah mu'mu kita mempadanya wahdah mu'mu oleh wahdah syarat, wahdah kul dan wahdah duduk tayyuk penamadun. Jadi takkan ada wahdah mu'mu kita mau leroh, takkan wahdah mahmud kita mau lima ulah apa. Jadi menurut nyaman banyak juga sudah akhirun dua tingkat wahdah mu'mu, apa wahdah mu'mu lalu. Karena sesuatu wahdah mu'mu masuk padanya oleh wahdah syarat dan wahdah kul dan juzuk. Adapun masuk wahdah syarat, oleh kamu wahdah syarat adalah mu'mu. Karena sesuatu mu'mu pada kul ditanya al-jismu mufarrikun min basar, dianya itu jisim tidak mutlak, tetapi jisim dengan syarat keadaannya itu putih. Dan bermula mu'mu pada kirgedanya al-jismu laisa bimufarrikin lil basar, dianya itu jisim bukan mutlak, tetapi jisim dengan syarat keadaannya itu hitam. Maka bermula istilah syarat dituntut ikut akan istilah mu'mu. Jadi menyeberbeda syarat berarti keberbedaan mu'mu. Bunuh jisim yang tak pegang, bunuh jisim itu jisim putih, nyok, itu jisim hitam, berarti beda. Padahal dua mu'qadiyahnya mu'mu ini bandua jisim, tapi karena yang taboh jisim putih, yang taboh jisim hitam, maka berarti mu'munika berbeda. Jadi dengan sebab berbeda syarat, dengan sebab berbeda syarat mu'mu, maka berbedalah mu'mu. Jadi rumah darakun dengan ikhtilaf syarat kita kajir, ataupun bersatu mu'mu. Rakun kita bersatu mu'mu, yang kaitan mu'minan bersatu syarat. Maka kalau bersatulah mu'mu ni saya bersatulah syarat. Jadi punya mu'mu kata boh, punya syarat kata boh berarti. Nampak berkali. Adapun bersatu wahdah kol dan juzu, maka karena sesungguh mu'mu pada kenyataannya az-zanji as-wa'ad, itu yang dikemu'munya ba'dud zanji. Sedangkan pada kenyataannya az-zanji laisa bi-as-wa'ad, itu kullu zanji. Dan bermaksudnya itu adalah berarti beda lah mu'mu. Ini dia guna bangdu ganji, ini dia mogo. Ini dia bulu ganji, berarti beda mogo. Padahal bersatu menyekun muka kadimu, bersatu mogo, berbeda juzuk dan kol. Bekun dia muka akhirin, bersatu ini berbeda mogo ayo. Karena ini dia bangdu, ini bulu. Wawah datul makmuni ina wawah mutalifan gile wawah datul makmuni dan bermula wahdah mahmul masuk padanya wahdah mahmul oleh wahdah yang ketinggalan mahmuni horai kamu. Adapun masuk wahdah zaman, maka karena sesungguh mahmul pada kenyataannya zaidun na'imun, itu naim pada waktu malam. Sedangkan pada kenyataannya Zaidun laisa binaim, itu naim pada waktu uro. Jadi menyedih yang tak tersebut dengan malam, ino yang tak menapi dengan uro. Tidak, itu miskin dengan itu cukup berat dengan tidak bintang, bukan apa. Ay, maksud ayin dengan ayin dengan uro. Dengan uro yang mana? Dengan malam, pokok dengan malam, bahkan dengan uro. Zaitun menentang, ini dah menentang. Ini dah cukup berat dengan malam, ino tak menapi dengan uro. Berarti lele mamul itu yang dia kemamul, yang taboh dengan uro, taboh dengan malam. Mereka beda mata, beda dengan itu, beda mamul itu dengan uro dengan malam. Lele itu nyari berjumpa dengan gua berapa banyak ya. Maka bermula istilah jamun dikendaki ia akan istilah mamul. Adapun masuk wahdah makan dan lapah dan buah dan beli, Fa'ala dari kalkiyah, maka atur demikian dia. Jadi nyambil cukup ya, kita tak bawa mandi lagi. Kan wakrit hamin nafika, hidro gulit atau tiyu kudaman. Pokoknya sama. Dan lain fa'ala ma'ala dari kalkiyah, maka aku bisa terang. Ini sempurna, sempurna. Wadadahal farabi ila wahdatin wahidah. Dan gerak akannya wahdah bunuh oleh farabi kepada wahdah yang satu. Menyemukahirun kepada dua. Dari lapan gerak kepada dua. Li hidrohundir farabi. Dia menyemukah lapannya menyebut sahur. Dan dia itu wahdah nisbah hukmiyah. Sebukan makan antara kadiah mujabah dengan kadiah syarikat bulu bersatu wahdah nisbah hukmiyahi. Nisbah hukmiyah bersamaan katanya. Karena saya bukan mahmud dan mahmud. Berbeda mahmud berarti lain nisbah. Berbeda mahmud berarti lain nisbah. Bukan makan bersatu nisbah hukmiyah kan? Bukan itu bersatu mahmud, bersatu mahmud, bersatu nisbah hukmiyah. Ternyata sehingga adalah salah datang ia di atas nisbah alati yang waris adanya oleh ijab. Karena salah tempat datang salah penyebab tempat datang ijab. Nisbah hukmiyah. Nisbah hukmiyah adalah sabah nisbah yang datang ijab bak nisbahnya dan datang salah bak nisbahnya. Apabila nisbahnya kabar satu, nisbah yang tempat datang ijab bak mujabah dengan nisbah datang salah bak salibah nisbah salat ini tidak terjadi kena ko. Ya, ya, betulnya hadilnya. Karena ini benar juga nisbah hukmiyah adalah murid ijab dan salah. Tempat datang ijab dan tempat datang ijab dan salah. Jadi apabila ijab dan salah datang kepada satu nisbah maka terjadilah kena ko di antara ijab dan salahnya. Jadi ada banyak kali kesalahan hukum. Bila itu bila nisbah berarti. Ini ada pula Daidon Taimon. Jadi ada pula Amrun Desa Bukaim. Ini kakak Amrun Nisbah. Datang ikat kena, datang salah kena. Yang mentang mana mentang mana kau ya kurung aku bukli, aku ya lau. Ibu tak kau ya. Kepada nisbah kukuliannya, yang kena datang ikat, kena datang salah. Pasti terjadi dana aku. Mana tak pukah ni, itu tak pahal kau sarang. Kata sini, wah, ada dua yang nanti. Apa macam ini menurutnya betul, cuman panen Pak Pega. Jadi mereka singkatkan, bersatu nisbah hukmiyah mandang. Cara terjadi tanakut antara dua pokpadiyah yang istilah pada ijab dan salah. Apabila ijab dan salah datang kepada satu nisbah hukmiyah. Wa inda dalika, dan ketika demikian, takpoklah tanakut secara jazam. Wa ingkam wa innama kanat madudatan ilakir kalwahda. Dan hanya-hanya ada ianya syarat dunia wahdah itu yang diratkan kepada demikian wahdah dukuo kepada sabuh mentah pakel. Karena punya pekerjaan apabila istilah sesuatu daripada segala urusan yang lapan ini saya berbedalah nisbah. Munya satu dari lapan wahdah kuno berbeda, pasti nisbah kita berbeda. Jadi mana? Karena kalau daruri sesungguh nisbah makmul kepada salah satu dua buah pekerjaan berbeda ia bagi nisbahnya makmul kepada pekerjaan yang lain. You know yang menjadi makmul Pak Imon, kan nisbah kepada Hidik, Imon kan nisbah kepada Tiuma, pastinya nisbah yang berbeda. Menajib nisbah dua salah satu dua orang pekerjaan kepada tabung C berbeda bagi nisbahnya kepada si yang lain. Nisbah salah satu dua orang pekerjaan kepada yang lain dengan syarat berbeda bagi nisbah kepadanya dengan tidak ada syarat dengan syarat yang lain. Dan nisbah dengan syarat dan nisbah dengan dari syarat yang lain kami dalam beda nisbah. Wa ala hada, dan dasar akhir ini kapan-kapan bersatulah nisbah ni saya bersatulah ko punya nisbah kahabo maka kur kamsabohi wa'ala wa'ala adah Maka ini pendapat Imam Farabi kuno bahwa ketika berbeda pada juzuk dan kul, berarti berbeda nisbah. Ketika bersatu juzuk dan kul berarti bersatu nisbah, dan ketika bersatu nisbah berarti bersatu kul. Benar. Wala ada dasar akhir ini pendapat, kapan-kapan bersatulah nisbah, niscaya bersatulah kul. Walaupun adalah kaliyah, itu masyurah keduanya. Maka hanjinan beserta demikian bersatu keduanya pada urusan yang depan dan pada ikhtilaf pada kam. Kena pegang bersatu wadah yang lapan, bersatu pada juzuk dan kul, nyoh ibad. Wa'ala hadza, kapan-kapan bersatulah nisbah, nisbah katabok, niscaya bersatulah kul. Oh, kul ni satu balapan. Menyo nisbah kamu sabok, nyan man lapan kamu sabok menung. Titihalah kul, menung. Man lapan boh uno, menyo ka sabok nisbah, berarti man lapan uno ka bersatu. Jadi dia sudah buka syarat, apa sudah bersatu nisbah makan katun dan dia syarat kepada ul. Walaupun adalah kaliyah, itu yang mahsurah keduanya. Jadi mahsurah yang nak ada sur, tetap yang wadah sama ke bersatu. Maka hanya dengan bukan syarat lain. Apa? Bukan syarat lain ya. Ya. Bukan syarat lain ya. Ikut kali tuan banyak tak susah. Hmm. Yang terhadap lain? Poin kanan ya, poin kanan. Itu maksudah melunya, masurah. Poin kanan, kalau dia ada ini, masurah ada ini. Oh, yang terhadap bayar. Dan jika ada yang buah-buah kaliah itu yang masurah keduanya, maka hajirhan beserta demikian bersatu keduanya pada urusan yang lapan daripada yang bilang pada kam. Dia akan amat berarti masalah secara ikhtilaf kam. Artinya pada kuliah dan usia, karena seumur keduanya dua kuliah, kalau ada keduanya itu kuliah berdua atau usia berdua, bisa tidak akan menakut keduanya, betul? Karena harus sulit dua kuliah dan harus benar dua usia pada titik mada yang adalah umum padanya lebih umum daripada umum. Contoh berkaitan dengan yo, kulu hewan insan halal, tidak seharusnya hewan insan halal, maka seumur keduanya itu sulit. Dan rekeningnya bantu hewan insan, betul. Bantu hewan bisa bintang, betul isi. Maka semua keduanya itu betul. Paling kota, maka jika katakan bermula dua bom dusia, hanya saja benar keduanya karena istilah mutu maksud karena bersatu kam. Yang antara dua bom dusia kuno betul bantuan karena kabeda mutu kan gara-gara bersatu kam, bukan gara-gara jizyah manua, tapi karena mutu kam lain. Dan maka sesungguh bangdu yang dihukumkan akhirnya bangdu dengan insaniyah itu kan ba'at yang dihukumkan akhirnya dengan salah insaniyah di lain mutu. Ini lain sebagian hewan insan, entah maksud bagian entah tentu saja yang manusia sebagian hewan insan. Mereka dapat sebagian insan hewan, maksudnya kami. Nampak? Nah, sebagian hewan insan, betul. Tidak maksud insan. Sebagian hewan itu bukan insan, maksud kami muda demo. Jadi teman-teman, yang demo itu pada waktu insan hewan, nya adalah afrakae. Yang kita mutu bangtul insan leisa lain bangtul hewan leisa insan yang apra ela ela berarti mutu menginokon yang kita mutu ini jadi kita berdua, jadi kita berdua karena berbeda mutu. Ayo katakan ayo bagian nah yang patah di bagian itu mana patah yang sebagian yang patah hendak yang patah sebagian yang mana patah hendak yang lain kan. Contoh sebahagian patah, entah dan nyok. Sebahagian kena patah, entah dan nyok ni. Ini salah kan? Sebahagian nafrat menguji patah dan nyok. Sebahagian nafrat menguji hana patah dan nyok ni. Ini pasti sebab dia sebab salah. Tapi sebahagian patah dan nyok. bagian benarkah ini berarti beda mulu. Jadi ketika ada kubur dua buah kadiak yang justiah bandua, kebetulan betul bandua, yang betul bandua kan karena hanya ikhtilafnya, tetapi karena berbeda mulu. Yang baik kota mana gak datang punya, mana perlu kamu jauh. Bermula nabar pada sekalian hukum, hanya saja dianya itu kepada hukum kadiak. Yang ditinjau pada sekalian hukum, konbak hukum adalah kepada hukum kadiak. Dan manakala dimulahkan akan hukum dua berhubungu, dan dianya itu ijab bagi bangat afrat dan salaf dari sebagian, misalnya tidak akan aku keluarnya. Kepada dia,